Hampir situ dicandolkan. Loh, ini enggak ngarang. Bahkan kadang-kadang BH. Dan yang diminta semua BH bekas, katok dalam bekas. Nah itu. Yang lebih parah lagi, ada yang dicampur dengan guntingan Al-Quran sama darah haid. Oh, itu yang lebih parah lagi, Pak. Ada di antara mereka santet itu malah pakai Al-Quran itu dijadikan kapya, dijadikan sandal, kemudian dibawa ke toilet sambil buang hajat pakai sepatu atau sandal yang terbuat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Ada yang di antara mereka sambil dalam keadaan junub duduki Al-Quran baca mantra. Dan mantra itu sebetulnya coba japi biasanya untuk memanggil kontak dengan jin. Makanya mantra itu macam-macam. Ada mantra kulhu sungsang. Ada mantra kul kutuk kadal kesit. Ya pasti deh. Kul pasti kutuk, kadal pasti kesit. Nah, ada mantra yang halal dan kalau antum praktekkan insya Allah cospleng. Yaitu mantra untuk ngusir burung. Kontol biru balangan watu maburro. Nah itu kalau antum baca dan antum praktekkan. Pasti mabur. Antum balang. Nah, itu ada-ada aja. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak. Ada yang ini ilmu putih, dia katanya. Ilmu itu ada dua macam, ilmu putih sama ilmu hitam. Ilmu putih itu yang ada ngajarkan biasanya dukunnya kafir dan pedepokan dan tidak mengenal agama. Dan yang dipakai bantuan adalah jin iprit dan berbagai macam jin-jin yang kafir. Ada yang katanya ilmu putih, kadamnya malaikat yang ngajarkan kiai. Dan yang dipakai adalah ayat-ayat Al-Quran. Supaya rumahnya aman, tidak diterobos maling rampok. Rumah dikelilingin 7 kali membaca ayat kursi sambil enggak napas. Oh, mati sampean. Ngono aja itu loh, Pak, ya. Itu. Ada di antara mereka yang supaya padinya tidak diganggu hama, dikelilingi sama 7 kali enggak napas baca ayat kursi. Loh, 1 hektar kan mutar sampean. Supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali enggak napas. Hamil ngedene repot tuh, Mas. Suruh baca lagi. Ada supaya naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydim saddan wa min khalfim saddan faghshaynahum fa hum la yubsirun 41 kali enggak napas dan insyaallah enggak bayar karena pingsan. Kata kondektur, silakan Pak, dibawa ke rumah sakit, enggak usah bayar. Nah, itu. Aneh. Apalagi untuk pelet, untuk rusak, biasanya mereka pakai walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kuti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a, dibaca 41 kali. Itu kalau ngerusak, dijamin perempuan nanti hancur yang nolak lamaran saya. Tuh, antum mau? Itu nanti belajar ke saya. Kalau untuk memikat dan melet untuk kebaikan diambil, baca itqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika baca li sajidin, dibaca diulangi 71 kali enggak napas sambil batin anak perempuan tidak lama datang bapaknya insyaallah mau ngebukin ente. Nah itu seperti itu Quran. Makanya Pak, saya katakan di Indonesia ini Quran sudah berubah fungsi, hudalil muttaqin hilang menjadi 5 tok fungsinya. 1 untuk sumpah jabatan, iya enggak? Anehnya habis disumpah Quran, masya Allah korupsi Quran. Subhanallah ya. Padahal Pak, iprit aja enggak berani korupsi Quran. Ya. Takut kualat loh iprit loh, betul padahal. Ini manusia, berarti lebih parah. Kemudian yang kedua untuk musabaqah tilawatul Quran. Itu bahkan lagunya pun sekarang aneh-aneh. Bukan hanya pakai Ros Bayati Nahawan, tapi sudah pakai mocopat. Dari mulai Mijil, Sinom, Asmorondono, Dandang Gulo, terus apa nih? Sampai wong Solo enggak ngerti tuh, Mas. Itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kan gitu. Itu macopat, hancur. Dan ya ikhwan, sekarang tinggal lagu tok.